Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Pak Ustadz, ada seseorang yang punya semangat ingin bangun malam untuk melakukan sholat tahajud, tapi ternyata fisiknya tuh tidak mendukung. Dia punya penyakit darah tinggi gitu. Jadi kalau kurang tidur, penyakit apa? Darah tinggi. Sehingga kalau kurang tidur, dia untuk sholat subuh, sholat wajibnya itu jadi tidak khusyuk gitu loh. Apakah ini disebut semangat ataukah nafsu gitu? Sekian aja. Itu bagaimana kiat-kiatnya supaya dia bisa untuk bangun malam gitu. Baik. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, ada orang semangat untuk bangun malam akan tetapi kesehatannya tidak normal. Sehingga dia kalau bangun malam Ustadz, akhirnya sholat subuhnya tidak khusyuk. Jadi gini, orang sholat malam itu harus bertahap. Kalau orang itu sholat malam gak bertahap, dijamin don nanti. Oh lagi kiengnya apa, jam 12 sampai jam 5, kelenger subuh itu. Warungnya gak buka. Bertahap orang tua kami. Ibu bisanya berapa sekarang? Ustadz, saya bisanya jam 12 malam. Ambil jam 12 malam 2 rakaat, setelah itu tidur. Ini selama 1 tahun pertama. Setelah itu tahun 1 tahun kedua orang tua kami, Ustadz ingin dapat keutamaan lebih malam lagi jam 1. Jadi proses pelan-pelan. Dan juga dianjurkan oleh Imam Ghazali, tolong kalau ingin bangun malam seger, siangnya tidur. Siangnya tidur. Makanya ada istilah niyamun qailula, tidur qailula. Ini tidur qailula itu tidur sebelum duhur, atau bisalah tidur setelah duhur, sebelum asar bangun. Kenapa? Biar malamnya bangunnya enak. Tapi permasalahannya ada orang tidur duhur terus bangun malam susah. Lah ini enggak benar. Sahur terus tapi puasa enggak. Lah ini enggak benar. Jadi ibu, semuanya harus ada ada caranya ya. Makanya kalau cara ini enggak benar, orang itu nanti ngedon. Nah, seperti itu. Makanya bertahap, tidur dulu ibu siang, bangun malamnya biar enak. Selebihnya kalau memang karena faktor usia, Pak Ustadz memang faktor usia, usianya sudah tua sekali, sehingga kalau bangun malam pasti subuhnya hilang atau subuhnya enggak konsentrasi, ambil sholat subuh. Karena sholat subuh pahalanya lebih gede daripada bangun malam. Atau minimal Bapak Ibu, bangun malam itu minimal sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu sudah mendapatkan keutamaan sholat malam. Ini. Bahkan dikatakan sholat malam yang nol, kalau isyaknya enggak berjamaah, subuhnya enggak berjamaah, tapi bangun malamnya bangun, ini nol ini. Karena paling sedikitnya bangun malam itu ya ini, isya berjamaah, subuh berjamaah ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu coba dikoreksi, dievaluasi bagaimana tadi prosesnya. Kalau memang prosesnya harus butuh istirahat dulu yang banyak ya. Enggak apa-apa jam 12 sudah masuk, setengah 1 sudah masuk, biar enggak lama-lama setelah itu tidur lagi. Wallahu a'lam bishawab.